Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah memudahkan kita bisa kumpul bersama-sama. Kita mengkaji ilmu agama, duduk bersimpuh, mencatat faedah, duduk bersama saudara-saudara, yang semua itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tidak akan rugi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, sekalipun dia tidak paham. Misal dia tidak paham dengan penjelasan yang dijelaskan, namun dia duduk di majelis ilmu, tidak akan merugi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Karena sekian banyak kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari orang terhadap orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita anak-anak setoran hadis dulu ya. Nah, sebelum mulai anak-anak seperti biasa setoran hadis dari kanan. Man hadza? Abdullah. Kum, kum, ikra. Hadis ke berapa? 4. Fadhol. Faman yatasabbar. Injilis Hasan. Indah Faruk. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Ikram membaca lagi, Ikram. Ah, insyaallah. Kum. Keraskan suaranya, Ikram. Ahsan, Idris. Dua kali ya, Masya Allah. Mana yang lain, kawan-kawan Ikram mana? Amsyar Tohir mana? Belum datang. Oh iya, Abdul Rasid mana? Ah, insyaallah. Barakallahu fikum. Di antara tujuan kita seperti ini tidak lain untuk memperlancar anak-anak kita hafalan hadisnya supaya mereka cinta terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abahnya juga kalau mau setoran enggak mengapa. Siapa yang mau setoran hadis? Hadis ini mungkin hadis Saudiul Ahkam, la tadab enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau dulu kita sempat belajar di Yaman itu, misal anak-anak setoran, anak-anak baca hadis, anak-anak baca syair, semangat mereka yang dari ujung sana langsung maju ke depan, berebut membacanya. Demikian pula misal ada masyayikh menyampaikan, ini soal, saya punya pertanyaan, siapa yang mau jawab, nunjuk semua, milih jadi, tinggal milih. Berani-berani orang sana. Padahal belum tentu bisa jawab. Yang penting nunjuk dulu. Kayak seakan-akan sudah bisa benar. Kemudian dikasih soalnya, ini soalnya. Wallahu a'lam. Yang lain lagi nunjuk, semangat sekali nunjuk. Ya masya Allah. Barakallahu fikum. Yang seperti ini bagus. Semangat dalam talabul ilm. Semangat dalam belajar, semangat ketika ditanya, berusaha untuk menjawab. Yang seperti ini bagus, bagus dalam belajar. Sehingga upaya terhadap dars, terhadap pelajaran itu tinggi. Semangat, kesemangatannya untuk belajar tinggi. Berusaha untuk mengetahui ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini sudah maklum, sudah terkenal. Indonesia itu orangnya banyak malu-malu. Kalau ada pertanyaan, siapa yang mau jawab? Tunduk semua. Itu sudah masyhur, sudah maklum. Barakallahu fikum. Sudah biasa yang seperti itu, sudah tabiat kita, ya. Jadi kebiasaan kita. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tawdihul Ahkam. Kita masih pada bab al-adab. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya siapa? Sudah pernah lewat kita ya. Siapa nama Ibnu Umar Aba Aisyah? Abdullah, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Naam. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Siapa nama ayahnya Ibnu Umar? Siapa nama ayah Ibnu Umar? Faiz? Ayakumullah. Marhaban bikum. Siapa, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa namakunya Abdullah ibnu Umar? Siapa yang mau ditanya? Siapa? Abu Abdurrahman. Sudah pernah lewat semua kita ya. Tinggal murojaah. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal sahabat yang sangat semangat dalam mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu pada beberapa pertemuan yang lalu, sirah sejarah beliau telah kita baca, telah kita sebutkan, telah kita sampaikan tentang Abdullah bin Umar ini radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, apabila salah seorang dari kalian makan maka hendaklah dia menggunakan tangan kanannya, wa idza syariba, dan apabila dia minum, falyashrab biyaminihi, hendaklah dia menggunakan tangan kanannya. Kenapa kita dilarang minum tangan kiri, makan tangan kiri. Kenapa kita diperintahkan makan tangan kanan, minum tangan kanan? Ini alasannya. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri. Ini syaitan. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim hadis ini. Nomor 2020. Hadis yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Banyak sekian hukum yang kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah wajibnya makan menggunakan tangan kanan. Wajib makan menggunakan tangan kanan. Makan apapun itu, baik makan besar maupun makan kecil. Makan besar seperti makan nasi sama lauknya, tangan kanan. Makan kecil, makan snack, makan pisang goreng, makan kue-kue, makan ciki, harus pakai tangan kanan. Harus, wajib makan pakai tangan kanan, karena perintah dari Rasulullah SAW. Maka hendaklah seorang muslim perhatian, jangan sampai dia lalai. Jangan sampai dia lalai keasikan ngobrol dengan temannya, sehingga dia tidak mempedulikan tangan mana yang dia tujukan ke mulutnya untuk makan. Saking asyiknya ngobrol, terkadang seperti itu. Sebagian manusia lupa dia, oh tangan kanan haram. Hah? Tangan kiri, ya. Tangan kiri haram digunakan untuk makan. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat perintah makan dengan tangan kanan, juga mengandung larangan. Mengandung larangan, karena al-amru bisyai'in, larangan terhadap sesuatu adalah nahyun amdid bihi. Perintah terhadap sesuatu, di situ juga terkandung makna larangan dari lawannya. Ini disebutkan dalam kaidah usul an-nahyu al-amru bisyai'in nahyun amdid bihi. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya. Di sini diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Berarti ada larangan di sini, larangan makan dengan tangan kiri. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi. Wajib bagi seorang untuk makan dengan tangan kanan. Ini jangan sampai lalai kita, jangan sampai lalai. Demikian pula anak-anak kita, kita perintahkan makan tangan kiri, tangan kanan. Ketika mereka makan tangan kiri, segera kita tegur. Jangan. Tidak boleh, nak, yang makan tangan kiri itu syaitan, bukan mukminin, bukan muslimin. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah. Taqaddama lana fi hadithi Aisyata as-sahih. Telah berlalu bagi kita hadis Aisyah yang sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa taradduhi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian yang kanan ketika memakai sendal, dimulai dengan yang kanan. Ketika bersisir, dimulai dengan yang kanan. Sisir misal belah dua, mulai dari yang kanan. Ya. Atau pakai sisiran yang wajar, yang bagaimanapun, dimulai dari yang kanan, selama tidak sisiran orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Watuhurihi, demikian pula dalam bersuci, berwudu dimulai dari yang kanan. Mandikan jenazah juga ketika menyiram dimulai dari yang kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam setiap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian yang kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 168, Muslim nomor 268. Wa min hadhihi syu'ur allati yu'jibu tayammunu fiha al-aklu wasyurbu. Dan di antara keadaan-keadaan ini yang disenangi untuk mulai dengan bagian kanan adalah makan dan minum. Makan dan minum itu disenangi untuk dimulai dengan bagian kanan. Bahkan saking disenanginya, tingkatannya wajib. Wajib. Berdosa ke orang yang makan dengan tangan kiri? Berdosa. Berdosa ke orang yang makan yang minum dengan tangan kiri? Berdosa. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja, tidak mengapa. Selama dia lupa, diingatkan, oh iya, langsung tangan kanan. Kalau misal kita makan pakai tangan kanan, makan pakai tangan ini, bukan pakai sendok, ini banyak sisa-sisa nasi. Bagaimana? Apakah dapat keringanan? Wah, kalau seperti ini kan bersih yang kiri, berarti minum pakai tangan kiri. Apakah dapat keringanan atau tidak dengan bentuk yang seperti ini? Jawabannya adalah la. Jawabannya tidak. Tetap diperintahkan minum menggunakan tangan kanan, walaupun banyak nasi, walaupun ini gelas akan berlumuran dengan nasi atau dengan lauknya, kuahnya, walaupun demikian. Karena ini suci. Nasi yang nempel di tangan, lauk yang nempel di tangan, itu suci, enggak najis. Kenapa kita malu-malu untuk perkara yang suci? Ambil seperti ini, minum. Kalau seperti ini gimana diambil? Ya, pakai tangan kiri. Oh, tangan dua. Itu memberat-beratkan, ya. Ambil saja, minum. Gampang, ya. Nanti gimana ini? Kotor. Enggak masalah. Kotor cuci lagi. Apa payahnya, ya? Misalkan katanya kotor, ala qaulihim, menurut anggapan mereka ini kotor. Ya, memang kotor lah. Tapi itu tidak najis. Tidak najis. Tapi kan enggak enak dilihat orang. Ya sudah, setelah itu cuci lagi. Mudah kan? Mudah urusannya, enggak susah. Mengamalkan sunnah itu sederhana. Ya, amalannya tidak memberat-beratkan, tidak berat amalannya. Amalannya ringan. Barakallahu fikum. Ini tangan kanan. Selesai. Sunnah teramalkan, kewajiban kita lakukan. Barakallahu fikum. Sunnah di sini maksudnya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita amalkan. Nah, demikian juga dengan minum. Tidak boleh tangan kiri. Yang ini tidak boleh digunakan untuk makan, tidak boleh digunakan untuk minum. Bagaimanapun keadaannya, ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Kecuali di dalam keadaan darurat. Kalau darurat, ya, para ulama mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurah. Yang darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Bagaimana contohnya darurat? Apakah tadi seperti tadi darurat? Tadi tidak darurat. Darurat itu memang sudah benar-benar enggak bisa. Sudah benar-benar enggak bisa. Kram tangannya misalkan, enggak bisa bergerak. Seperti ini terus misalkan. Nah, mau enggak mau dengan yang ini. Atau yang ininya patah. Tidak ada lain. Yang ini. Berarti dengan ini. Kalau tidak ada yang meminumkan dia, dia sendiri enggak ada yang meminumkan. Selagi masih ada yang meminumkan, diminumkan dengan tangan kanan, ya. Barakallahu fikum. Fa kana 'adatuhul karimatu alla ya'kula wa la yashrab illa bi yaminihi. Kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau tidak makan dan minum kecuali dengan tangan kanan. Waqala li Umar ibni Abi Salamah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar ibnu Abi Salamah yang dikala itu masih kecil. Masih kecil ini anak-anak diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diundur-undur, biarlah masih kecil, masih anak-anak. Biarlah, yang penting dia senang dulu, enggak. Anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adab mulai dari kecil. Karena anak-anak ketika masih kecil diajari adab itu cepat nempel di dada mereka, mudah nempel di sanubari mereka. Diajari oleh Rasulullah SAW semenjak kecil. Ketika itu Umar ibnu Abi Salamah makan, dia menceritakan, kuntu gulaman dahulu, aku masih kecil, fi hijri Rasulullah SAW, dalam asuhan Rasulullah SAW. Aku ikut makan bersama Rasulullah SAW berjamaah. Wa kanat yadihi, dan tanganku, tapi sufis sahfati, tidak nepek. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Makan di mana-mana tangannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menasihatkan kepada Umar ibn Abi Salamah, ya gulam, wahai ananda, bahasa halus kita ananda ya, anakku, anak gitulah. Kul bi yaminika, makan dengan tangan kanan, perintah dari Rasulullah SAW. Wa kul mimma yalik, makan dari yang terdekat, jangan mencar-mencar, cari yang dekat dulu. Ini perintah Rasulullah SAW kepada Umar ibn Abi Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5376, Imam Muslim nomor 2022. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin akala indahu bi shimalihi, pernah berkata kepada seseorang yang ada di dekat beliau sallallahu alaihi wasallam sedang makan menggunakan tangan kiri. Dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dia tangan kiri. Seorang ini dia sudah besar, makan tangan kiri. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul bi yaminika, makan engkau dengan tangan kanan. Faqala la astati', dia menjawab, aku enggak bisa wahai Rasulullah, aku ini kiri. Mungkin kalau seperti kita sudah biasa kiri, pakai kiri. Lam yamna'hu illa al-kibr, tidak menghalangi dia untuk mengucapkan seperti itu dari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan sombong. Sombong itulah sebab dia mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Enggak bisa seperti itu, makan dengan tangan kanan kata Rasulullah. Enggak bisa. Kurang lebih gitu jawabnya. Menolak hadis Rasulullah SAW. Faqala lasta ta'ta, maka Rasulullah SAW mengatakan engkau tidak akan mampu. Fama rafa'aha ila famihi, maka setelah itu dia enggak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Disebabkan apa? Menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Setelah diingatkan hadis Rasulullah SAW, dia menentang. Subhanallah. Maka jangan kita anggap ringan ya yang seperti ini. Ketika ada perintah, langsung kita segera kerjakan. Jangan kita anggap ringan, wah biarlah. Tidak demikian. Ini petunjuk Rasulullah SAW dalam hal ini, sebagaimana disebutkan dalam faedah yang pertama. Asani yang kedua, wa hadithul bab, hadis yang berkaitan dalam bab ini, fihi al-amru bil akli bil yamin, di dalamnya terdapat perintah untuk makan dengan tangan kanan. Wa syurbu bil yamin, minum dengan tangan kanan. Fa yadullu ala anna hadza lil wujub, ini menunjukkan bahwa hukumnya wajib, wajib hukumnya, wajib. Lianna muqtadal amri al-wujubu, karena perintah itu hukum asalnya bermakna wajib. Wa yadullu ala diddihi wa huwal aklu wa syurbu bisyimal haram, dan menunjukkan juga bahwa sebaliknya, yakni makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, hukumnya haram, karena itu menyerupai syaitan. Al-Thalif yang ketiga, wa bayyana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal akla wasyurba bisyimal huwa amalu syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa makan dan minum dengan tangan kiri ini adalah perbuatan syaitan. Syaitan yang makan dengan tangan kiri, syaitan yang minum dengan tangan kiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari mereka. Menyerupai suatu kaum. Wa tashabbuh bisyaitan muharramun la yajuz. Menyerupai syaitan hukumnya haram. Tidak boleh kita menyerupai syaitan. Apa di antara amalan syaitan? Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, pakai sendal sebelah. Apalagi banyak disebutkan dalam hadis-hadis, nas-nas dalam syariat ini. Ar-rabi, faedah yang keempat, qala fi syarhi manzumatil adab, disebutkan dalam syarah manzumatul adab, al-yadul yumna yustahabbu mubasharatuha lil khairat, tangan kanan disukai untuk memulai perkara-perkara kebaikan. Wa taqdimuha fil qurbat, dan dalam hal ibadah. Fahiya lima syarufa, tangan kanan ini untuk perkara-perkara yang mulia. wal yusra lima khabutha. Sementara tangan kiri untuk perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang tidak baik, dianggap tidak baik. Fayundabu taqdimul yumna fil wudu. Dianjurkan mendahulukan yang kanan dalam wudu, mandi, tayamum, pakai baju, pakai sendal, wasirwal, pakai sirwal. Tahu sirwal ya? Sirwal itu celana, celana yang seperti kita biasa kita pakai, sirwal. Wal khuf, pakai sepatu. Wadukhul al masjid, masuk masjid. Wal manzil, masuk rumah. Wal iktihal, bercelak. Wataklimul alfar, potong kuku. Wakasus syaribi, potong kumis. Wahalkur ra'si, menggundul kepala. Wanadful ibad, mencukur bulu kemaluan. Wassalam fis sholah, wanadful ibad, mencukur bulu ketiak. Wassalam fis sholah, dalam mengucapkan salam ketika sholat. Wal akal, makan, minum, bersalaman. Mengambil istilamul hajar al-aswad, menyentuh hajar aswad. Dan rukun yamani, wa ma fi dzalika kullih, dan selain itu. Dianjurkan untuk memulai yang kanan. Wa amma ma khabutha, adapun yang tidak baik, dimulai dari yang sebelah kiri. Seperti apa? Lidukhulil khala, seperti masuk kamar mandi. Wal hammam, khala, masuk kamar mandi, masuk WC. Wal imtikhad, seperti buang imtikhad, ini buang ingus. Istinja, istinja itu secebok ya. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Qayyundabu an takuna bil yusra, dianjurkan untuk memulai dengan yang sebelah kiri. Ini yang disebutkan oleh beliau dari faedah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wal aslu fi dzalik. Nah, landasan dari yang demikian pada yang demikian itu adalah ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kanat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yumna lituhurihi wa ta'amihi. Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu untuk bersuci dan makan. Wa yusra li khilafihi. Sementara yang kiri untuk yang selain itu, wa makana minal adza, dan untuk menyentuh sesuatu yang dianggap mengganggu. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan azhar ini dari Abu Dawud dan selainnya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Basa mengatakan rahimahullah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ini yang disebutkan oleh beliau dari hadis Ibnu Umar di sini. Kita lanjut ya, masih dalam bab makan dan minum. Ini bab terakhir. Hadis terakhir. Hadis terakhir dalam bab ini. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita masuk hadis baru ini. Dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kul, makanlah. Washrab, minumlah. Watasaddaq, dan bersodakohlah. Fi ghairi saraf, tanpa pemborosan. Wala makhilah, dan tanpa sombong dan bangga diri. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ahmad, wa 'allaqahul Bukhari, disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sighah ta'liq tanpa sanad. Hadis ini disebutkan dalam catatan kaki di sini, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibn Majah. Makanlah, makan, minumlah. Afwan, ada yang ini ya, lupa, ada yang tertinggal, kita ulangi ya. Dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, Rasulullah SAW bersabda, kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Watasaddaq, bersedekahlah. Fi ghairi saraf, tanpa pemborosan. Wala makhilah, dan sombong lagi bangga diri. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan disebutkan oleh Imam Bukhari tanpa sanad. Darajatul hadis. Al-hadithu sahih. Hadis ini kata Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala, hadisnya sahih. Azahul Hafid Ibn Hajar fil Fath awal kitabil libas, disebutkan oleh Al-Hafid Ibn Hajar di dalam Fathul Bari, di dalam awal kitab al-libas, tentang pakaian. Fi Abi Daud At-Tayalisi. Wal Harith Ibn Abi Usama fi musnadaihima, dikeluarkan oleh Abu Daud At-Tayalisi dan Al-Harith Ibn Abi Usama dalam musnad keduanya. Wal Ibn Abi Dunya fi Syukr, dikeluarkan pula oleh Ibn Abi Dunya di dalam Syukr. Wa huwa hasan, sanadnya hasan, kata beliau sama dengan Al-Imam Al-Albani menghasankan derajat hadis ini. Aw sahih, atau kata beliau hadis ini sahih, ala qa'idati Ibn Hajar, sesuai dengan kaidah Al-Hafiz Ibn Hajar. Haitu awradahu fi ziyadatil bab, ketika beliau menyebutkan dalam ziyadah, tambahan-tambahan yang disebutkan dalam bab. Waqad sahahahul hakim, disahihkan oleh Al-Hakim. Waqala Al-Mundhiri, disebutkan oleh Al-Mundhiri, ruwatuhu thiqat, rawi-rawinya thiqah semuanya. Muhtajun bihim bis sahih, dijadikan hujjah dalam kitab sahih. Ini yang disebutkan oleh beliau, dan Al-Imam Al-Albani menghukumi derajatnya hasan. Hasan, sahih, sama, dua-duanya bisa dijadikan hujjah. Hasan itu sama dengan sahih ya, dari sisi pengamalan. Dari sisi pengamalan, dua-duanya bisa diamalkan. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum sebutkan, dapat penjelasan hadis ini hasan, nah berarti hadisnya bisa diamalkan. Kalau hadis ini dhaif, hadisnya bisa diamalkan atau tidak? Dhaif, apa artinya dhaif? Lemah. Dhaif jiddan. Kita sudah belajar bahasa Arab. Apa dhaif jiddan, Pak Nur? Lemahnya. Lemah sekali. Kalau dhaifun, apa artinya dhaifun, Aba Aisyah? Dhaifun. Dhaifun, apa artinya dhaifun? Dhaifun, tamu. Dhaifun, lemah ya, jangan ketukar. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam hafizahullah dari faedah-faedah hadis. Faedah yang pertama, Allah tabaraka wa ta'ala abaha li ibadihi tayyibat minar rizki. Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan hamba-hambanya dari menggunakan, mengkonsumsi hal-hal yang baik dari rizki ini. Allah tabaraka wa ta'ala membolehkan untuk hamba-hambanya perkara-perkara yang baik dari rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Min makal, dari makanan. Wa mashrab, minuman. Wa malbas, pakaian. Wa maskan, tempat tinggal. Wa markab, kendaraan. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Min thayyibatil hayatid dunya, dari kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, yang hukumnya itu boleh dan memberikan kebaikan. Walam yuharrim min dzalika illa ma fihi madarratun 'ala ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan dari perkara-perkara dunia ini kecuali apabila di dalamnya terdapat kemudaratan 'ala ad-din, atas agama, yang memudaratkan agama. Seperti apa yang memudaratkan agama? Syirik. Syirik itu memudaratkan agama. Bid'ah memudaratkan agama. Oleh karena itu diharamkan. Syirik, bid'ah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memudaratkan agama. Aw 'alal badan, atau memudaratkan badan, memudaratkan jasad. Seperti apa? Minum-minuman keras, khamr, memudaratkan, memudaratkan jasad. Seperti syurbud dukhan. Syurbud dukhan merokok, ya. Itu juga memudaratkan, maka diharamkan dalam syariat Islam. Segala sesuatu yang mendatangkan mudarat diharamkan. Awil akal, atau yang memudaratkan akal, seperti tadi khamar, minum-minuman keras, apalagi lem yang itu diisep-isep, lem apa namanya? Lem iPhone, macam-macam namanya. Ada yang namakan lem kambing, ada yang namakan lem iPhone. Yang jelas itu memudaratkan akal. Awil irb, atau memudaratkan kehormatan seorang muslim, seperti mencela saudaranya dan yang lain. Awil mal, atau harta, mencuri, itu memudaratkan harta. Wahiyya ad-daruriyat al-khams, ini namanya daruratul khams, lima perkara darurat, ya, lima perkara yang tidak dibolehkan untuk dinodai, seperti tadi agama, memudaratkan agama, lima perkara yang memudaratkan agama, badan, akal, kehormatan, harta. Itu kesana semua, larangan-larangan itu kembalinya kesana. Syirik kenapa diharamkan? Karena memudaratkan agama. Apalagi pembunuhan kenapa diharamkan? Karena memudaratkan jasa. Khamar kenapa diharamkan? Karena memudaratkan akal. Jadi semua larangan itu kembalinya ke lima itu, ke lima perkara ini. Oleh karena itu para ulama menamakannya daruriyat al-khams, lima perkara, ya, yang memudaratkan, yang kembalinya ke sana semua larangan itu. Kenapa dilarang? Karena memudaratkan salah satu dari lima perkara ini. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang muslim. Iya, iya. Pak, mau sekolah lagi. Memudaratkan seorang muslim. Iya, seorang muslim. Seorang muslim, iya, kan ada limo, itu kan? Satu agama.